Baiklah, pada hari ini kita akan mulai di masih dalam pembahasan al-khabar. Khabar yang ini dari Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang fi mazun nasibku. Apa yang dimaksud dengan fi mazun nasibku? Fi mazun nasibku. Apa hukum beramal dengan khabar fi mazun nasibku? Mana khabar fi mazun nasibku? Khabar apa? Khabar yang fi mah yahtamal as-sidq wal kadhib. Itu mana khabar? Kalau fi mah dzun as-sidqu, al-khabar fi mah dzun as-sidqu. Khabar wahid. Mana khabar fi mah dzun as-sidqu khabar wahid? Apa hukum beramal dengan khabar fi mazun nasibku ini? Beramal dengan khabar wahid, apa hukumnya bi khilaf? Kenapa ulama mengatakan wajib beramal dengan khabar jumhur? Mengatakan wajib beramal dengan khabar wahid? Yang mengatakan imtana'al amalu bi khabar wahid disebabkan apa? Itu wa'ancarahu ya, oke. Kalau dikaitkan kepada ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini pasal dakwaan Nabi. Kalau aku tidak langsung itu mabizat la bighair la yakun bil ghair. Itu kan bantahan Imam Baydawi terhadap Al-Qasam yang mengatakan bahwa khabar wahid tidak diterima. Tapi kalau dalil dari cara berhujjah kita kan nanti ditanya mal adillatu addalatu ala wujubil amali bi khabar al wahid. Pertanyaannya nanti seperti itu deh. Oke, nanti ya. Antum nang merujak di rumah. Merujak sendiri. Kita di sini akan lanjutkan kepada setelah kita belajar tentang khabar wahid, sekarang kita akan belajar tentang al-marasil. Apa makna al-marasil? Jamak daripada mursal. Apa makna mursal? Mursal itu kalau kita ambil istiqaq, istiqaq fil lughah, dia menjadi bahasa daripada arsal, yursilu. Mursal itu isim maf'ul. Mursal adalah isim maf'ul. Arsal artinya apa? Mengutus, mengirim. Itu mana arsal? Jadi bukan dia langsung mengambil, tapi mengutus. Itu mana arsal? Jadi itu makna saya kira al-mursal adalah al-isim maf'ul daripada arsal. Jadi makna mursal nanti ada dalam syarah itu juga ada. Mursal misalkan dari Imam Malik tabi'in atau tabi' tabi'in atau minat tabi'in atau minat tabi'in atau laisa min dzalik, laisa min haula. Yang pasti bukan sahabat. Zuhur Imam Malik sama? Zuhur Imamnya Malik, Zuhur Imam Malik. Imam Nafi. Yang lain? Imam Lais? Imam Malik meninggal lebih awal daripada Imam Lais. Imam Malik gurunya Imam Nafi', Ibnu Syihab, ada lagi Sa'id bin Musayyab, itu guru Imam Malik. Kebanyakan mu'zamnya guru-guru Imam Nafi' itu adalah tabi'in, ada yang tabi'in. Guru Imam Malik ada yang tabi'in, ada yang masuk dalam tabi'in. Jadi ada yang menyebutkan Imam Malik itu tabi'in, ada yang menyebutkan setelah tabi'in. Jadi tapi lebih akrabnya Imam Malik itu masuk kepada tabi'in. Jadi kalau dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik diambil daripada tabi'in. Dari tabi'in akan mengambil daripada sahabi. Sahabi akan mengambil daripada Rasulullah, ya kan? Nah, sekarang ada hadis yang diriwayatkan dari rawi, kemudian dari rawi diambil dari tabi'in. Dari tabi' tabi'in, dari tabi' tabi'in nanti akan langsung ke qala Rasulullah. Siapa yang tidak ada? Sahabi. Sahabinya dia tidak sebutkan. Jadi At-Tabi'i mengatakan qala Rasulullah. Mestinya ungkapan seperti ini adalah ungkapan orang yang mendengar langsung dari Rasulullah, kan? Orang yang mendengar langsung dari Rasulullah adalah sahabat. Nah, sekarang ada tabi'in yang langsung mengatakan qala Rasulullah. Dia tidak sebutkan an fulan ibn fulan ani Rasulullah, tidak ada. Nah, jadi yang ini disebut dengan mursal. Mursal apa hukumnya? Ini yang mustilah. Jadi dia tidak sebutkan siapa sahabat yang diambil hadis daripada dia. Nanti terkadang seperti ini. Ada lagi at-tabi'i mengambil daripada sahabi. Dia ambil daripada as-sahabi. Tapi as-sahabi ini tidak langsung ambil dari Rasulullah. Dia dengar riwayatkan dari sahabat yang lain. Dia katakan qala Rasulullah. Dia tidak langsung dengarkan dari Rasulullah. Tapi dia riwayatkan dari sahabat yang lain. Jadi di sini ada yang hilang satu orang. Termasuk mursal dia. Banyak juga sahabat yang mengatakan mestinya kan dalam meriwayatkan hadis haddatsana Rasulullah atau sami'na Rasulullah SAW yaqulu, kan gitu. Tapi ada juga banyak sahabat yang menyebutkan beberapa sahabat seperti ini saja. Terkadang mereka mendengarkan langsung dari Rasulullah, terkadang tidak. Mereka dengarkan langsung dari Rasulullah tapi tidak pakai lafaz sami'na, langsung pakai qala Rasulullah. Ini masuk juga dalam makna mursal. Kenapa mursal? Arsalal kalam ila Rasulullah atau atlaqal kalam ila Rasulullah. Atlaqal kalam itu mana arsal. Arsala atau atlaqa. Dia tidak semut, mestinya disebutkan sami'tu atau sami'na atau haddatsana. Jadi mustilah dalam mursal ini kenapa ada mengatakan diterima dan mengatakan ditolak? Karena apa syarat qabulil hadis? Kalau berkaitan dengan mursal, apa dia yang hilang dalam permasalahan mursal? Hilang dalam permasalahan ini. Apa kalau syarat qabulil hadis? Syarat qabul hadis apa saja? Mungkin yang berhubungan dengan mursal mungkin istilah. Yang lain? Dia kan ada ittisal sana. Terus ada adalatul rawi. Dhabtur rawi, ya kan? Apa? Apa? Ada musyad. Ada musyad dalam. Coba nanti ini di sini dia lompat di sini. Ada pembahasan syurut qabul qabul riwayat di sini ada tapi tidak dipelajari. Okay. Kita masuk di sini. Mursal adalah apa yang tadi contohnya nih, terputus setelah tabi'in ke Rasulullah. Jadi ada yang tidak disebutkan itunya rawi dari sahabatnya. Atau kalau hadis itu dari tabi'in diriwayatkan dari sahabat, sahabat diriwayatkan dari sahabat yang lain baru ke Rasulullah, tapi dia tidak sebutkan sahabat yang akhir itu. Maka itu juga masuk dalam makna mursal. Jadi di sini ada makna inqita'us sanad, ya kan? Hadis yang sanadnya inqita' itu disebut dalam mustalah hadis apa? Hadis mudah saja. Hadis yang terputus sanadnya apa? Munqati'. Munqati' juga aksan. Ada yang munqati'nya dari sahabi, maknanya adalah mursal. Ada munqati' yang dari sahabi tidak ada, dari tabi'in tidak ada, berarti dari tabi' tabi'in langsung ke Rasulullah. Madal. Ya kan? Ada lagi nanti ke yang masuk kepada munqati' madal ada juga ya. Pembahasan kita hanya di mursal saja, mursal. Nah, kita mulai. Al-mas'alah salisah qala as-salisatu la tuqbalu al-marasil. Ada yang punya situ la yuqbal? Nah, ada. Semua la tuqbal? Sebab ada sebagian nuskhah itu yang membuat dengan la yuqbal al-mursalu. Dia tidak ambilkan jamak. Di sini jamak la tuqbalul marasilu khilafan li Abi Hanifah wa Maliki. Jadi sini sudah disebutkan ada dua mazhab dalam hukum al-amal bil mursal. Al-awal adalah Imam Asy-Syafi'i. Termasuk di sini adalah Al-Asy'ariyah. Termasuk di sini mutakallimin. Mereka mengatakan bahwa la tuqbal al-marasil. Tidak diterima. Khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Maknanya apa? Berarti Abu Hanifah dan Malik menerima marasil. Maka mengatakan al-hadis al-mursal itu diterima. Wa riwayatan min ba'd riwayat dari Imam Ahmad. Jadi sebagian Imam Hanabilah menerima pendapat mursal. Jadi yang tidak menerima mursal itu hanya Imam Asy-Syafi'i. Nanti pun ikut-ikut beliau ada Malik Al-Asy'ariyah. Ada lagi mutakallimin, mereka tidak menerima mursal. Lana untuk dalil Asy-Syafi'i, dalil Asy'ariyah, dalil mutakallimin yang mengatakan bahwa al-mursal tidak diterima. Anna adalatal asli lam tu'lam fala tuqbal. Wa ma mana al-asli? Zan? Adalatal zan? Nah, jadi dia ada di sini nanti mungkin ada rawi setelahnya. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan atau dia katakan qala Rasulullah, sementara sebenarnya dia mengambil dari as-sahabi. Ada di sini yang diambil dari as-sahabi. Tapi dia katakan itu qala Rasulullah, ya kan? Dia tidak sebutkan yang ini. Ini mana al-asli? Ya, ini mana al-asli? Yani aslul khabar dari siapa? Nah, dari sini. Nah, tapi tabi'in tidak sebutkan siapa yang asli. Jadi langsung katakan qala Rasulullah. Jadi disebutkan oleh Imam Bidawi, lana anna adalatal asli. Yani dia. Adalatus sahabat lam tu'lam. Ya kan? Nanti sebagian ulama itu yang jumhur ulama yang mengatakan mursal diterima itu kenapa? Karena mereka sudah pasti memastikan bahwa semua sahabat itu adil. Ya kan? Semua sahabat itu adil, semuanya masuk surga. Kalau mereka tidak adil berarti tidak masuk surga. Jadi semua sahabat itu udud boleh diterima riwayatnya. Tapi dalam permasalahan mursal, karena tidak disebutkan siapa al-aslunya, lam tu'lam adalatu al-aslu. Anna adalat al-asli lam tu'lam. Ketika lam tu'lam, maka mesti tidak diterima. Sementara syarat dalam menerima itu adalah adalatu rawi. Tapi bagaimana kalau simpulan yang meriwayatkan ini adalah orang yang hadis. Nih. Tabi'in yang mengambil dari sahabat tadi dia seorang yang hadis. Tapi dia tetap tidak sebutkan sahabinya. Tapi yang jelas di sini dalil dari Imam Bukhari adalah limadza lam tuqbal al-marasil li'anna 'adalatal asli lam tu'lam fala tuqbal al-marasil. Qila ar-riwayah ta'dilun. Ar-riwayah ta'dilun. Nah, maksudnya ini. At-tabi'in. Tabi'in yang meriwayatkan ini adalah orang yang adil. Dikenal sebagai orang adil, ya kan? Dia mengambil riwayat orang percaya kepada dia, kepada si tabi'in ini. Lalu dia mengambil riwayat dari as-sahabi. Ketika tabi'in yang adil ini mengambil riwayat dari seorang sahabi, ini menunjukkan kepada bahwa dia percaya juga kepada sahabi ini, ya kan? Kalau dia percaya kepada sahabi, berarti ini menunjukkan kepada bahwa sahabi itu juga orang yang adil. Jadi, riwayat itu ta'dil. Apa makna ta'dil? Apa makna ta'dil dalam? Lawan daripada ta'dil apa? Fasak? Fasik? Dalam masalah hadis, ini kan kita belajar masalah hadis nih. Jarak ta'dil. Pernah dengar jarak? Jarak, tadi lawannya adalah jarak. Tapi kalau adil lawannya apa sih? Jarak, al-jarak. Al-jarak wa ta'dil. Mana al-jarak? Melukai, ya. Melukai wa ta'dil. Mengobati. Menyembuhkan, luka sembuhkan. Boleh bukan? Misal ada sepulan, sepulan ini kita akan nilai apakah dia seorang adil atau tidak, ya kan? Datang sepulan pertama, dia katakan, saya pernah dengar dari sepulan ini bahwa dia katakan dia pernah belajar di tempat ini, tempat ini. Saya tanya kepada ibunya, kata ibunya dia tidak pernah keluar dari Madinah. Itu maknanya apa? Itu kan memberikan penilaian yang negatif kepada sepulan. Penilaian yang negatif itu akan menjatuhkan sepulan. Itu maknanya jawab. Dikatakan oleh ini, saya tidak pernah mendengar ungkapan itu. Yang saya tahu adalah dia itu seorang yang jujur, ya kan? Tapi orang yang mengangkat, itu namanya takdir. Jarak takdir, maka bukan luka sembuh. Ini dalam permasalahan hadis, untuk menentukan apakah sepulan itu diterima riwayatnya atau tidak, mesti dijarak dulu. Jarak itu adalah memberikan penilaian negatif kepada dia. Semua yang negatif-negatif yang memang kita tahu, sebutkan. Bisa setelah itu yang positif sebutkan juga, semua disebutkan. Itu takdir. Takdir mengatakan bahwa orang itu hadir, itu kan maksudnya adalah yang adil takdir, menunjukkan bahwa dia itu adil. Nah, ketika berimbang antara jarak bertakdir, ulama mengatakan tidak terima. Tapi kalau sudah takdir lebih akwa minal jarak, maka simpulan ini riwayat yang terima. Tapi kalau yang ada takdir saja, tidak ada orang yang menjaraknya. Ini kau itu, ya kan? Sekarang tabi'in ini dia seorang yang adil. Terus dia ambil riwayat dari seorang sahabi. Secara akal kita, mungkin secara akal kita mengatakan tidak mungkinlah orang adil mengambil dari sembarang orang, ya kan? Nah, maknanya ketika dia percayai mengambil riwayat kepada orang ini, berarti ini sudah maknanya dia mengatakan orang itu adil, ya kan? Itu maknanya ta'dil. Bisa? Ar-riwayah min hadza tabi' ta'dilun lil asli. Sudah. Dibantah oleh itu dikatakan riwayat ta'dil. lama akhadha tabi'i riwayatan 'anil asli 'anil sahabi yadullu 'ala anna hadha ta'dilun lil asli. Oh, idan as-sahabah 'adil. Walaupun tabi'in tidak sebutkan siapa si fulan yang diambil itu, ya. Si fulan sahabi itu siapa? Ketika tidak sebutkan, tapi bermujarrad dia sudah ambil dari sahabi, dari al-aslu, itu menunjukkan bahwa al-aslu itu 'adil. Kata al-khasam, ar-riwayatu ta'dil. Ya. Ar-riwayatu ta'dil. Qulna qad yarwi 'an ghairil 'adli. Qad yarwi 'an ghairil 'adli. Walaupun dia seorang yang adil, boleh jadi dan berkemungkinan dia ambil dari orang yang tidak adil. Boleh jadi dan berkemungkinan juga dia ambil dari orang yang tidak adil. Dia mungkin adil, tapi dia meriwayatkan dari orang yang tidak adil. Itu mungkin, kata Imam Al-Baitawi. Qad yarwi min ghairi an ghairi al-'adli. Qila isnaduhu ila ar-rasul yaqtadi as-sidqa. Maksudnya apa? Isnaduhu, hubungnya raja'an ila isnadu rawi. Nah. Au isnadul mursil. Arsala yursilu, kan ada mursil. Jadi tadi kita kenal dengan arsala yursilu mursil. Mana yang mursil? Tabi'in, hadza mursil. Mursil. Mana yang mursal? Yang mursal. Sahabat berarti? Mursal andi. Ya. Mursal andi. Mursal itu kan hadisnya, hadis yang mursal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa kaza. Hadis mursal. Yang tabi'in disebut dengan mursil. Nah, sekarang isnaduhu ay isnadul mursil ila rasul, dia mengisnadkan hadis tadi ke Rasulullah. Hadza yaqtadi sidqa. Dengan syarat tabi'in mursil ini adalah orang yang adil, ya. Ketika mursil ini orang yang adil, lalu dengan begitu berani dan yakin dia mengisnadkan hadis langsung kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kebenarannya, kejujuran seorang tabi'in. Dia jujur dan sidq dalam isnad. Dia tidak ragu. Nah, hadza yaqtadi sidq. Isnaduhu ila ar-rasul yaqtadi sidq. Qulna bal sama'. Sama'. Yang i'tibar di dalam sidqku. Jadi as-sidqu. Sidqu ini sidqu fi riwayah, kan ya? Sidqu fi riwayah. Asyidku fi riwayah, kalau kata Imam kata Al-Qasam, kata Imam Baitawi tadi, kata Al-Qasam, isnaduhu ila rasul. Isnaduhu. Dia mengisnadkan hadis itu langsung ke Rasulullah. Qala Rasulullah, ya kan? Hadza yaqtadi sidqa. Dengan isnad ini sudah boleh dikatakan sidqu riwayah. Kata Imam Baitawi tidak cukup hanya isnad. Baik. Baru sama, mesti dia dengarkan langsung dari Rasulullah. Qala Rasulullah maknanya dialah mendengarkan dari Rasulullah. Wahada mustahil, dia tabi'in, ya kan? Berarti mesti yang mendengarkan langsung dari Rasulullah itu sahabi. Nah, sahabi inilah yang mestinya mengatakan qala Rasulullah. Balik sama. Tidak sekedar sama saja. Jadi mesti juga as-sama' itu ma'a adalatir rawi. Adalatir rawi. Sawa'an kana sahabi awit tabi'in. Jadi dia itu adil, terus dia katakan sami'na atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hakada. Qulna bal sama'. Qila as-sahabatu arsalu wa qubilat. As-sahabatu arsalu wa qubilat. Mana as-sahabatu arsalu wa qubilan? As-sahabatu arsalu wa qubilan. Coba, kita sudah belajar tadi dari awal matanya. Mana as-sahabatu arsalu wa qubilan? Apa? Ini tadi. Waktu bilat, apa lagi? Ku bilatnya kan majul. Ini tidak ada ya? Oh, bagi dia bacanya ku bilat. Ku bilat. Ku bilat. Alladzi ku malladzi ku bilat. Riwayat. Ataupun arsalu berarti nanti mursal. Ku bilat al marasil. Ya. Atau riwayat. Ku bilat al riwayat boleh. Ku bilat al riwayat al mursalah boleh juga. Ku bilat al riwayat al ku bilat al marasil boleh. Mungkin. Wa ma ma'na as-sahaba arsalu? Ha? Ma ma'na as-sahaba arsalu? Arsalu apa tadi arsalu? Nih, arsalu. Kita akan belajar mursal. Kalau di sini, at-tabi'in mursil, sekarang tidak. Sahabat yang mursil. Kalau dia tadi di sini ada mestinya dia sebutkan sami'tu an misal Abdullah bin Umar misalkan Abdullah bin Umar berarti dia tidak lagi mursal. Dia katakan langsung qala Rasulullah berarti dia arsala wa huwa mursal. Sekarang was-sahabatu arsalu apa maksudnya? Sahabat yang melakukannya. Dia meriwayatkan dari sahabat yang lain tapi dia tidak sebutkan sahabat itu. Dia langsung katakan qala Rasulullah. Itu banyak sahabat yang berbuat demikian. Kalau Rasulullah padahal itu dia diwariskan dari sahabat yang lain. Sahabat itulah yang langsung mendengarkan dari Rasulullah. Wa kubilan, kubilan hadir dua. Dan as-sahabatu arsalu wa kubilan. Qulna li dhanni as-sama'. Maksudnya apa? Li dhanni as-sama'. Apa tu? Ya ghalibu ala dhanni annahum yasma'un min Rasulillah. Ya ghalibu ala dhanni annahum yasma'un. Jadi dari qulna li dhanni sama', apa yang antuna dapatkan di sini? Ini perkataan Imam Baitawi. Ketika dibantah oleh Al-Qasam, as-sahabatu arsalu wa qubilat. Qulna li dhanni sama', maksudnya apa natijah satu natijah yang di sini tidak disebutkan? Natijahnya apa di sini? Bahwa Imam Baydawi, Imam Asy-Syafi'i, mutakallimin semuanya menerima mursal sahabat. Ya, mereka menerima mursal sahabat. Itu buktinya dia katakan li dhanni sama'. Kalaulah mursal sahabat dikasih ditolak, mereka akan katakan bal imtana al-qabul. Enggak jadi, ya kan? Atau bal turad. Tapi dikatakan malah li dhanni sama', maknanya qubilat li annahu yaghlibu ala dhanni annahu yasma'un. Alhamdulillah. Jadi mursal sahabat itu diterima. Jadi sudah tergambar apa mursal sahabat? Mursal sahabi. Ini sahabat mengatakan qala Rasulullah SAW padahal mereka menerima, mereka meriwayatkan dari sahabi yang lain. Ha, selesai. Hah? Kenapa dia terima? Nah, yang ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i dan mutakallimin adalah mursal tabi'in. Bukan mursal tabi'in saja, mursal alal itlaq. Makna mursal itu sebenarnya kan ketika mestinya dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke sahabi, dari sahabi ke Rasulullah. Tapi ternyata dari tabi'in ini terkadang ada dua tabaqat ukhra. Terkadang ada sahabi minas sahabi minas Rasulillah. Terkadang sahabi an Rasulillah membasyaratkan. Nah, yang anil tabi'in anil sahabi an Rasulillah. Nah, berarti di sini ada yang ketiga. Nah, ada sahabi yang lain. Nah, ketika sahabi ini mengatakan qala Rasulullah SAW padahal dia meriwayatkan dari sahabi yang lain. Mursal. Mursal sahabi. Nah, yang mursal seperti ini diterima oleh Imam Asy-Syafi'i oleh mutakallimin. Kenapa? Li dhanni sama'. Yaghlibu annahum yasma'un an Rasulillah. Kan mereka tidak sebutkan qala Rasulullah ini mursal, tidak. Kecuali kalau mereka jelas-jelas sebutkan hadza mursal. Tapi tidak, mereka sebutkan langsung qala Rasulullah. Oke, hakikat annahum yaghlibuna 'an as-sahabi al-akhir. Ya. Lidhanni sama' ay yaghlibu 'ala dhanni annahum yasma'un. Aqulu saya minta bantulah, suara saya habis. Mulai dari yang belakang, bayar sini. Ustazah Nazira. Fadhil. Aqulu lam ta'arraf al-iman wa la atba'ani li tafsir al-mursal. Wa huwa fi istilah jumhur muhaddithin ibara an an yakuna tabi'an dhikru al-wasitati bayni wa bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham yang tadi ya? Jadi yang ditinggalkannya apa? Hanya surat tabi'i yuzikrul wasitah, perantara antara dia dan Rasulullah. Siapa perantara antara tabi'i dan Rasulullah? Sahabat. Zikrul wasitah bainahu wa bainan nabi. Terus, lanjutkan. Bizalika, yang ini bizalika apa bizalika? Wasumnya bizalika, wasumnya mursalan. Wasumnya bizalika, wasumnya mursalan. Terus, lanjutkan. Nah, likau ni, hi rojong ila. Tapi ika arawi kan, ya. Arsal al-hadis, terus ay atlaqahu. Walam yadhkur man sam'ahu minhu. Kalau ada mustilah tanya ya. Tapi kalau rasa muda, lanjut kita jalan lanjutkan lagi kan. Ya, lanjut. Terus masih. Karena aksara kalisama mukbara, mukbara. Wa amma fi istilah usuliyin, bahwa qaul al-adl al-ladhi lam yalqad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha fasarahu al-amali. Fasarahu al-amili. Al-amili. Jadi mana yang ta'rif mursal? Rasulullah SAW. Tapi itu ta'rif mursal. Dan mursal indah usulin hadisin adalah indah istilah usulin adalah qaulul adli alladzi lam yalqan nabiyya Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Dia mengatakan qala Rasulullah SAW dengan syarat dia adalah qaulul adli, suara perkataan seorang yang adli, orang yang adil. Jadi perbedaan antara mursal indal muhaddisin dengan mursal indal usulin tadi. Indal muhaddisin dari atas. Ibaratun an an yatruka tabi'iyyu dzikral wasithati bainahu wa bainan nabi fa yaqul qala Rasulullah. Jadi di sini disebutkan tabi'i. Tapi dalam istilah usuliyin mesti tabi'i itu adalah seorang yang adil. Teruskan. Tahu wajhul amminya? Wa huwa a'ammu min tafsir al-muhaddithin. Kalau sekilas mana yang lebih umum, muhaddisin kah atau usulin? Muhaddisin tadi mengatakan ibaratun an qawli tabi'i an yatruka tabi'i zikral wasitah. Kalau usulin qawlul adli, mana dia katakan qawlul usulin ini a'ammu min qawl min tafsir al-muhaddisin. Kenapa? Apa kaitnya dengan kenapa qawlul adli menjadi lebih umum? Nah, tidak mesti dia tabi'in kah atau sahabi kah? Tidak penting. Yang penting dia adalah qaul adli. Tapi dalam istilah muhaddisin mesti tabi'in. Mesti tabi'in. Terus. Waktalah fi qabuli. Waktalah fi qabuli. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى المنعي منه إلا مسائل فتعرفها وإختاره الإمام والمصنف ونقله ابن صلاح عن الجمهور المحدثين. تابع ابن صلاح؟ تابع ابن صلاح؟ ها؟ bukan Ibn Salah orang Mesir. Mana Ibn Salah? Al-Mu'tamad fi ilmi fi ilmi al-hadis fi mustalah al-hadis. Apa kitab beliau yang paling masyhur sekali dalam mustalah hadis? Muqaddimah. Ada di bawah. Muqaddimah Ibn Salah. Itu kitab muktamad dalam pelajaran ilmu hadis. Terus. Wa dhahaba al-jumhur ila al-Mu'tazilah wa naqalat al-mahsul ila qubulihi wa naqluhu li-tamhi an al-a'immah al-thalathati. Siapa? Kalimat salasa. Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ibn Hanbal. Selain Imam Syafi'i, Imam Syafi'i saja yang menolak, yang lainnya adalah penerima. Terus paham kalau dibaca hatta balighun ba'dhuhum? Ah, coba baca, kalau dibaca hatta balighun ba'dhuhum paham maksudnya apa? Hatta balagha ba'dhuhum, mana balagha? Hah? Sampai itu balagha. Sekarang balagha. Terlalu berlebihan. Mubalagha, mubalagha kan melebih-lebihkan itu mubalagha. Hatta balagha ba'dhuhum, sebagian mereka terlalu berlebihan menilai hadis mursal sehingga katanya faja'alahu aqwa minal musnad. Ma minal minal musnad diddul mursal. Terkadang ada hadis mursal, ada hadis musnad bertentang, muta'arid. Mereka lebih terima hadis mursal sementara hadis ini yang ini musnad, ya. Faja'alahu aqwa minal musnad li'annahu idza asnadahu faqad wakkala amrahu ila an-nadhir wa lam yalzim sihhatahu wa lam yaltazim sihhatahu. Jadi menurut sebagian ini, sebagian mereka ya, bukan jumhur, tapi sebagian ulama yang menerima hadis mursal tadi. Jadi mazhab pertama Imam Asy-Syafi'i mengatakan man al-man'u yani la yaqbal al-mursal. Mazhab kedua jumhur menyebutkan qabulul mursal. Yang ketiga masih sedang dia lanjutkan mazhab ketiga sampai selesai mazhab. Baca dulu, baca saja mudah. Berarti yang lain yang paham. Ya, padahal. Wa dhahaba ibnu hadi ila qubulihi min a'immatin naqli. Isa ibn Aban. Isa ibn Aban. Empat mazhab dalam al-hukmu fil mursal ada empat. Hafal ya, yang pertama Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-man'u, yang kedua jumhur mengatakan diterima al-qabul fi al-hadis al-mursal, yang ketiga Ibnu Hajib mengatakan dia terima kalau hadis mursal itu datang daripada a'immatun naqli duna ghairihim. A'immatun naqli ini mungkin maknanya lebih dekat kepada kalau dalam zaman tabi'in itu adalah fuqaha as-sab'ah. Ya. Memang itu ulama tabi'in yang ma'ruf dalam naqlul hadis, naqlul riwayat. Tabi'in itu kan banyak sekali jumlahnya. Kalau fuqaha as-sab'ah itu 7 orang saja. Imam Malik itu banyak berguru dari Fuqaha Sab'ah. Fuqaha Sab'ah itu mu'zamnya berada di Madinah. Jadi Imam Malik belajar dari beliau-beliau itu. Ini adalah a'immatun naqli. Selain orang-orang yang a'immatun naqli tidak diterima oleh Ibnu Hajar. Yang ketiga, Isa bin Alban menerima kalau murasilus sahabat. Qabul murasilus sahabat. Murasilus sahabat nanti juga ada pembahasan khusus ya. Hah? Yang ini kemarin tadi kan. Apanya? Jumatan tidak ada. Jumatan hanya ada dua saja, menerima dan menolak. Sebab di mata nanti akan ada lagi pembahasan mursal sahabat. Mursal sahabat. Kemudian qauluhu lana pada ustazah sebelumnya. Nah, paham ya? Hah? Oke, saya baca cepat ya. Ayat dalil ala raddiha anna qabul al-khabar masyrutun bi adalatir rawi bi ma'rifati adalatir rawi. Lihat ma'rifat, mesti ma'rifati adalatir rawi. Kalau tidak ma'rifah ay lam tu'raf lam tuqbal ya. Kama taqaddama bayanuhu wa adalatul asli fil mursal lam tu'lam. Ma ma'na al-aslu? Yani al-marwi anhu yani as-sahabah as-sahabi. لأن معرفتها جواليات maksudnya apa? لأن معرفتها فرع عن معرفة اسمه. Betul. لأن معرفتها معرفتها يعني معرفة. ها dia pakai ha. Marasil. Adalah. لأن معرفة العدالة far'un an ma'rifati ismihi. Ismihi? Ismirawi. Ismil asli. Yani, kenapa disebutkan ma'rifati ismihi? Yani ma'rifati adlihi. Ma'rifati anu adil. Fa'idha lam tamashakal khasamu, fa'idha lam tu'alam, fa'idha lam na'lamhu ta'ayyana. Apakah ta'ayyana? Ta'ayyana, muta'addi atau lazim? Ta'ayyana. Coba buat kalimat lain. Kalimat jumlah fi'liyah yang lain dengan menggunakan kata ta'ayyana, bukan yang kata ta'ayyana. Yang lain, ta'ayyana misalkan. Contohnya apa? Jumlah lain dalam dengan menggunakan kalimat ta'ayyana. Kalau memang ta'ayyana muta'addi. Coba kalau yang tak anda tanya nama lazim, contohnya apa? Meja habis sebelah? Bagi. Tanya nama tadi, lewat, betul. Lazim, oke, okay. Yang lazim, coba. Coba, siapa yang tahu? Contoh ta'ayyana kalau dia makna lazim. Ta'ayyana artinya apa? Menentukan. Nah, itu sebabnya makanya karena sebab dia muta'addi. Ayyana artinya apa? Ta'ayyana itu tertentu. Dia tidak mentaati tapi lazim. Kalau dia lazim berarti dia tidak betul kepada maf'ulun bih, ya kan? Yang betul kepada maf'ulun bih lazim kah atau mentaati? Mentaati kah atau lazim? Mentaati. Yang membutuhkan maf'ulun bih itu adalah mentaati. Kalau ta'ayyana lazim berarti dia tidak betul kepada maf'ulun bih. Dan kalau dibaca ta'ayyana raddahu ghalat. Ghalat. Apa? Roddahu berarti roddahu makulum di. Ya kan? Sini di buku ditulis ta'ayyana roddahu kan? Ta'ayyana itu fi'il lazim, laysa muta'addi. Kalau dia fi'il lazim tidak butuh kepada makulum di. Kalau ada isim yang dekat kepada ta'ayyana, berarti imma dia fa'il atau ismun akhar. Maka di sini ada ta'ayyana rad. Intinya radduhu, bukan radduhu. Ta'ayyana radduhu. Kenapa radduhu? Karena ta'ayyana bukan fi'il mutaaddi. Ta'ayyana radduhu. Fa idza lam tu'lam, fa idza lam na'lamhu, fa idza lam na'lamhu ta'ayyana radduhu. Hunya kembali kepada mana? Al-aslu ataupun yang paling dekat ke situ adalah li'anna ma'rifata ha far'un an ma'rifati ismihi. Jadi ism. Fa idza lam na'lam isma hadzal rawi atau isma hadzal asli ta'ayyana raddahu, radda al-ism atau raddal mursal. Ta'ayyana raddul mursal. Oke. Ta'ayyana raddul mursal. Oke. Tamasak al-khasamu bisalasati awjuh. Walaupun di sini yang menerima mursal itu adalah riwayat jumhur, tapi membedui tetap bahasakan dengan al-khasam ya. Imam Isnawi tetap bahasakan dengan al-khasam karena al-khasam maknanya adalah lawan ya. Al-awwalani al-i'tirad 'ala ma qulnahu wa ats-tsalits dalilun 'ala ma mudda'a. Al-ahadwa anna riwayat al-'adli 'anil asli al-maskut 'anhu ta'dilun lahu. Tadi paham? Riwayat ta'dilun. Yang tadi dalam matan, riwayat ta'dilun. Ya. Anna riwayat al-'adli, anna riwayat al-'adli 'anil asli al-maskut, al-asli al-maskut 'anhu ta'dilun lahu li'annahu law rawa amman laysa bi'adlin wa lam yubayyin halahu lakana mulabbisan ghasyan. Mana lu mulabbisan ghasyan? Ragu-ragu ghasyan. Nipu. Ghasy. Kalau dia memang belum dia kalau dia meyakini bahwa si fulan itu adalah adil, kalau dia ambil dari al-aslu yakni as-sahabi, berarti dia yakin bahwa as-sahabi itu adil, ya kan? Walaupun dia tidak jelaskan. Tapi kalau dia tahu si fulan itu as-sahabi itu adalah seorang yang tidak adil, lalu dia ambil juga riwayatnya. Setelah diambil dia tidak jelaskan bahwa al-aslu itu tidak adil, dia diam saja. Hadza riwayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza mursal, katakan. Tapi dia tidak jelaskan bahwa dia menyimpan rahasia, rahasianya adalah bahwa al-aslu tidak adil, ya kan? Al-aslu allazi al-maskut anhu-nya tidak adil. Itu maknanya dia telah melakukan sesuatu talbis al-wash. Dia telah menipu orang-orang yang setelahnya dengan riwayat yang mursal yang berasal dari orang yang tidak adil. Tapi ketika dia sudah siqah untuk mengambil dari al-aslu, maknanya adalah ini tazkiyah untuk al-asli. Tazkiyahnya dibahasakan dengan ta'dil. Ar-riwayatu ta'dilun. Kemudian qulna lam nusallim. Jawab Imam Baydawi, lam nusallim fa innal adla qad yarwi an ghairil adli aidan. Terus. Walihadza law su'ila rawi an adl an adalati al-asli, kalau seorang rawi ditanya tentang adalati al-asli, faqala jaza an yatawaqqaf. Dia tidak jawab. Ditanya, apakah al-aslu adil? Dia diam saja. Tidak menjawab. Akana adlan am ghairu adlin? Dia tidak jawab. Jaza an yatawaqqaf. Maknanya apa? Mengandung ihtimal. Ya kan? Izzat, makanya disebutkan di sini lam la nusallim fa innal adla qad yarwi an ghairil adli aidan wa li hadza law su'ila ar-rawi an adalati al-asli jaza an yatawaqqaf. Qala fil mahsul wa qad yadhunnu 'adalatahu fa yarwi 'anhu yadhunnu wa laysa bi 'adlin 'inda ghayrihi. Kemudian as-sani itu dalil apa al-wajhul awal min al-qasam bahwa ar-riwayah ta'dilun. Was-sani anna isnad al-hadits al-mursal ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi sidqahu. Yaqtadi sidqahu, sidqaba sidqal mursal. Ya, sidqal mursal. Ingat ya, yang perlu yang selalu harus kita pahami bahwa al-mursil huwa al-'abd. Al-Mursil huwa al-Adil, yakni as-Tabi' al-Adil. Seorang tabi'in yang adil dia, bukan sembarang tabi'in. Ya. Asani inna isnadahu inna asnad al-hadis al-mursal ila Rasul alaihi salatu wasalam yaqtadi sidqahu li anna isnad al-kadhibi yunafi al-adalah wa idza sabata sidquhu ta'ayyana qabuluhu. Wa idza sabata sidquhu ta'ayyana qabuluhu. Jadi disebutkan kalau sudah disandarkan oleh al-rawi al-mursil kepada Rasulullah itu yaqtadi sidquhu, yaqtadi sidquhu. Kalau sudah sabata sidqu ta'ayyana al-qabul. Qulna la nusallim inna isnadahu yaqtadi sidqah. Hanya dengan menyandarkan mursal kepada Rasulullah maka kita katakan ini adalah shadiq la nusallim, kata Imam Baitawi. Bal innama yaqtadi an yakuna qad sami'a ghairahu yarwihi 'anil nabi. Jadi masih bal innama yaqtadi an yakuna qad sami'a. Maksudnya apa? Mesti dia mendengarkan. Jadi tidak cukup hanya dengan isnad. Dalam matanya tadi apa? Balik sama. Mesti mesti mendengarkan. Yaqtadi an yakuna qad sami'a ghairuhu yarwihi sami'a ghairuhu itu. Qad sami'a ghairuhu yarwihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalikal ghair la yu'lam kadzibuhu. Bal yu'lamu sidquhu aw yajhalu haluhu. Wa dzalikal ghair la yu'lam kadzibuhu. Tidak pernah didengar dia seorang yang pembohong. Bal yu'lam sidquhu aw yajhal haluhu. Yajhal haluhu. Dia tidak pernah didengar seorang adil, juga tidak pernah didengar sebagai seorang pembohong. Maka ketika diriwayatkan dari si fulan itu boleh diambil. Ya. Berarti yang maskut anhu di sini adalah as-sahabi. As-salis yang ketiga adalah dalam matanya tadi apa? As-sahabatu afsalu qubilat. Anna sahabata afsalu ahaditha katsiratan ay lam yusarrihu fiha yusbisima bisama'ihi minan nabi. Mereka tidak katakan sami'na minar rasul sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aw haddatsana nabiyya, tidak, tapi dia katakan qala rasul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ajma'a an-nasu ala qabulih. Qulna inna ma qubilat lima dali annahu yaghlibu 'ala adh-dhanni anna as-sahabi sami'aha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal 'amalu bidh-dhanni wajibun. Qala fil mahsul فإذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا وسمى الأصل الذي رواه عنه وجب قبوله أيضا. Maksudnya apa? Kan kalau baca tidak paham, kalau dengar saja paham insyaallah. Maksudnya apa? Tidak ada yang jawab. Faizah bayanah sahabi. Maksudnya apa itu faizah bayanah sahabi? Ba'da zalika annahu kan mursalan. Sahabiyu sahabiyya. Sahabiyu berarti ini adalah mursal sahabi. Kalau seorang sahabat sudah arsala, dia terjadat kan tadi dikatakan Anna sahabata arsalu faqubilat, ya kan? Nah sekarang kalau sudah mengatakan sahabat qala Rasulullah SAW kaza wa kaza wa kaza, terus orang beramal dengan hadis itu. Setelah disampaikan, terus sahabatnya mengatakan hadzal hadis mursal. Ya, hadzal hadis mursal. Ana akhadtuhu min fulan, ya kan? Ta'ayyana aw wajaba qabuluhu aidan. Kenapa wajaba qabuluhu? Pertama sahabat, dia adalah mursal sahabi. Yang kedua, sahabat ini sudah sebutkan al-aslunya. Yang kedua, yang ketiga dia sebutkan bahwa ini hadis mursal. Jadi semua kebenaran sudah dia perlihatkan jujur, ya, semuanya jujur. Sudah. Qala wa laysa fil halataini dalilun 'ala al-'amal bil mursal. Wa laysa fil halataini dalilun 'ala al-'amal bil mursal. Wa hasilu hadzal jawab halatain yang mana? Sahabat tadi, ya. Mursal yang kita fokuskan sekarang kan mursal tabi'in. Mursal tabi'in bukan mursal sahabi, ya. Ketika dia berambar dalil dengan yang ketiga, anna sahabata arsalu, berarti ini mursal sahabi. Kalau mursal sahabi, kelas ini memang nanti ada pembahasan. Wa hasilu hadzal jawab man'u kauni dzalika minal mursal. Wa annahu la yuqbal idza tayaqqana anna sahabiyya lam yasma'hu. Man'u kauni dzalika minal mursal. Dzalikanya mana? Yang tadi bayyana sahabiyyu anna hadza hadits kana mursalan, ya. Dia sudah jelaskan bahwa ini mursal, lalu dia sebutkan dia ambil dari 10 dari as-sahabi hadza wa hadza fulan fulan. Berarti dia sudah tidak lagi mursal. Ya. Sudah berubah, tidak lagi mursal. Wa hasilu hadzal jawab man'u kauni dzalika minal mursal wa annahu la yuqbalu idza tayaqqana anna sahabiyyan lam yasma'hu. Kama anna mursala ghairi sahabi la yuqbal aidan. Wa hadza muwafiqun li kalamihi awwalan fa innahu atlaqa 'adam al-qabul mursal. Dari awal memang beliau tidak Imam Baydawi sebutkan menolak mursal mutlaqan. Sahabika atau ghair sahabi, yang jelas kata beliau in qata'a sanad falas anta ta'ayyana ar-rajul. Setelahnya ada waqta la fal mani'una min qabuli marasil sahabah. Ini kalau marasil sahabah yang tadi kita pahami, dia dari sahabat kepada tabi'in. Terputusnya dari sahabat yang pertama yang langsung dari Rasulullah, ya. Terputus di sana, ikhtalafa al-mani'una min qabuli marasil sahabah. Mereka khilaf lagi. Walaupun dari awal tadi mereka mengatakan Syafi'iyah, Asy'ariyah, jumhur mutakallimin bahwa al-hadis al-mursal la yuqbal. Tapi ketika mursal sahabat khilaf. Khilaf mereka. Kenapa khilaf? Tadi juga ada yang menyebutkan kalau sudah inqita' al-sanad khalas intaha al-qabul. Kemudian ma'a anna al-marwiya anhu sahabiyyun mithluhu. Padahal al-ahlu yang diambilkan hadis tadi sahabi sesama sahabi, ya. Sahabiyyun mithluhu. Ar-rawi sahabi, al-marwi anhu sahabi. Nah, itu dia. Ma'a anna al-marwiya anhu sahabiyyun mithluhu was-sahabatu 'udul. Dan semua sahabat itu 'udul. Faqala ba'duhum li ihtimali riwayatihi lahu 'an at-tabi'in. Faqala ba'duhum li ihtimali riwayatihi lahu 'an at-tabi'in. Ada ihtimal riwayat yang disampaikan ke dari hadis-hadis yang tidak diterima tadi, ya. Itu rawi mursalnya bukan mursal sahabi, katanya mursal tabi'in. Khalas, ini pembahasan yang matan pertama, itu saja dia menyebutkan bahwa hadis mursal fihi arba'atu madzahib, kemudian tidak diterima inda Syafi'iyah wal jumhur al-mutakallimin wal Asy'ariyah. Amma jumhur al-a'immah ats-tsalatsa dzahabu ila qabul al-hadits al-mursal. Was-sahabatu 'udul. Apakah semua sahabat 'udul? Terus sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, 3 orang. Awal disetuju. Orang Habasyah itu agamanya Nasrani. Nah, suami Ummu Habibah ini dia hidup di sana, berpindah dari agama Islam masuk ke agama Nasrani. Dalam riwayat, kalau apakah pernah ada sahabat yang murtad? Lama ternyata ada satu orang, yaitu suami dari Ummu Habibah, dia masuk agama Nasrani di Habasyah. Kalau sudah. Nah, jadi di sini sebagian ulama yang menolak mursal sahabi dia mengatakan lam tu'lam adalatuhu. Wari. Ada sahabat sebagian ulama menolak mursal sahabi dengan alasan lam tu'lam adalatul asli Ar-ra'yul ghalib. Ya. Pendapatnya sangat ghalib sekali. Sahabat itu semuanya udud. Sudah, selesai. Far'an, qala Far'an. Apakah Ma'is wa syariki ridai Safwan Saibul Masin? Wa qala Karafi. Lanjutkan, kita lanjutkan ke Far'an. Qala. Qala Far'an al-awwal. Al-mursalu yuqbalu idza ta'akkada bi qawli as-sahabi aw fatwa aktsar ahli al-'ilmi. Asani anna irsal in arsala, katanya in arsala summa asnada qubila. In arsala summa asnada qubila wa qila la, li anna ihmalahu yadullu 'ala dha'fi. Kalau yang pertama tadi, al-mursal yukbal, mursal itu akan diterima riwayatnya, hadisnya, dengan syarat yang pertama, ta'akkada bi qawli sahabi. Ada qawl sahabi yang menguatkan hadis mursal itu. Berarti nanti kita jumpai dua riwayat, yang pertama hadis mursal, yang kedua qawl sahabi. Nah, hadis mursal dikuatkan oleh qawl sahabi. Ta'akkada bi qawli sahabi khalas, yukbal mursal. Itu yang pertama. Yang kedua, Aw fatwa aksari ahli al-ilmi. Dia tidak sahabi, mungkin tabi'in, tabi' tabi'in atau ulama-ulama yang lain. Hadis mursal itu diterima kalau dikuatkan oleh fatwa ahli aksari ahli al-ilmi. Kalau kaul sahabi cukup satu orang saja diterima, ya. Kaul sahabi menguatkan hadis tadi diterima. Tapi kalau selain sahabi, tabi'in, wa tabi' tabi'in dan ulama yang lain, mesti aksari ahli al-ilmi. Ketika aksaru ahli al-ilmi menguatkan hadis itu, yukbalu riwayat, yukbalu riwayat. Oke. Okay? Asani in arsala. Kalau ada orang mengatakan misal sahabi atau tabi'in kan, in arsala dia katakan qala Rasulullah, itu kan mana arsala? Qala Rasulullah hakadha wa hakadha. Summa asnada. Setelah itu dia sebutkan riwayatnya. Akhadtu rawaitu an fulan wa fulan an Rasulillah. Berarti arsala wa asnada. Kemudian qubila. Setelah itu qubila. Setelah itu, kalau memang demikian, maka wujubul amal atau wujubul qabul. Waqila, la, tetap saja tidak diterima. Kenapa? Li'anna ihmalahu yadullu ala dha'fi. Ihmal apa ihmal? Sia-sia? La. Mana ihmal? Apa? Hah? Apa? Cuan apa saja? Jual? Jual? Jual? Jual? Oh itu, ihmal itu melalaikan, lalai? Cuek-cuek lah. Lah, ya. Kalau Indonesia sebutnya cuek? Siapa? Cuek. Cuek. Cuek. Ada lagi cuek, bebek. Cuek. Nanti kalau punya kawan-kawan dulu saya tanya ya, apa makna cuek bebek? Lianna ihmalahu, maknanya nih, ketika dia terima riwayat dari al-aslu, kemudian dari al-aslu itu dia tidak sebutkan man huwal aslu, ya kan? Berarti dia langsung katakan qala Rasulullah, berarti dia telah ihmal dalam zikr riwayat. Ihmal seperti ini yadullu ala dha'f. Do'afnya do'af apa? Imma dua hal. Do'af dia dalam menghafal atau do'aful asli. Boleh jadi al-aslu itu dia tidak ambil. Kalau dia sebutkan apa itu min fulan, orang akan tolak riwayatnya kan? Oh, antum ambil dari si fulan, berarti si fulan itu dha'if. Berarti riwayat anda juga kami tolak. Nah, sebab itu jadi katanya li'anna ihmalahu yadullu ala abdha'. Kalas, aqulu al-mursal idza ta'akkada bi syai'in bihaitsu yaglibu 'ala dhanni sidquhu fa innahu yuqbal wa yahsulu dhalika bi umur. Syarat-syarat mursal boleh diterima, bukan mursal sahabi, mursal mutlaqan tabi'in, ya. Mursal boleh diterima dengan syarat yang pertama, an yakuna min marasil sahabah. Nah, kalau mursal itu naik ke tingkat marasil sahabah baru diterima, ya. Yang kedua, au asnadahu ghairuhu ghairu mursilihi. Au asnadahu ghairu mursilihi. Maksudnya apa? Al mursil sudah ada. Bukan dia yang mengisnad, tapi orang lain. ada hadis mursal dengan lafaz yang seperti ini, datang lagi rawi yang lain dengan lafaz yang sama ataupun lebih dekat dengan isnad, maka hadis mursal ini diterima naik. Kenapa? Ada hadis lain yang isnad, ya, maka hadis mursal ini diterima. Wa in lam takum al-hujjatu bi isnadihi likaunihi dha'ifan, walaupun hadis yang pertama tadi belum ada hujjah yang mengatakan oh hadis ini juga ikut menjadi musnad, padahal yang musnad kan hadis yang kedua yang dari orang lain, hadis mursal pertama, maka dia ikut menjadi diterima walaupun lam takum hujjatun bi isnadihi. Yang ketiga, au arsalahu rawin akhar, arsalahu rawin akhar an ghairi syuyukhil awal, rawi yang mursal ini sudah punya hadis mursal, dia riwayatkan dari al-asli, dia tidak sebutkan, datang orang lain dengan mursal juga, rawi yang sama, apa riwayat yang sama, tapi mursil lain, yang mursil pertama lain, kemudian al-aslu lain, al-aslu yang pertama juga lain. Nah, bertemu dua mursal, kalau halafasnya sama, maka dia diterima. Kalau yang nomor dua tadi, pertama hadis mursal, yang kedua hadis musnad, ya kan? Wa asnadahu, ya, wa arsalahu, au asnadahu ghairul mursil, ghairul mursili, selain mursil meriwayatkan hadis lain tapi dengan isnad. Yang keempat, abdadahu qaulus sahabi. Mana abdadah? Dikuatkan oleh qaul sahabi. Yang kelima, au abdadahu qaulu aktsari ahli al-ilmi. Dikuatkan oleh pendapat aktsaru ahli al-ilmi. Yang keenam, au urifa min urifa min halil ladzi min halil ladzi ahwal, yani ahwal halil ladzi arsalahu annahu la yursilu illa amman yuqbalu qawluhu. Diketahui dari mursil atau rawi yang mursil tadi bahwa rawi ini tidak pernah meriwayatkan hadis atau tidak pernah menerima hadis melainkan dari orang-orang yang diterima riwayatnya. Ada rawi mursil tabi'in, dan dia dipercaya bahwa kalau dia terima hadis mesti dari orang yang dipercaya, seperti hadis-hadis yang diterima dari mursil Sa'id ibn Musayyab. Setiap hadis yang diterima dari Sa'id ibn Musayyab, kalau dia mursal, aktsarul ulama qala bi hujjiyatihi, ya, itu hujjah. Wa hadhihi sittah khalas, wa hadhihi sittah nassu 'alaiha Asy-Syafi'i wa mimman naqalahu 'anil 'Amidi wa mimman naqala 'anil 'Amidi wa kadza al-Imam. Kemudian wa zada ghairuhuma 'ala hadhihi sittah al-qiyas aidan. Nah, kita baca yang setelahnya. Wa qawluhu as-sani. As-sani. Masih syarah tadi. Yang lam anna rawi idza arsala hadisan marratan tsumma, lihat. Bahasanya adalah anna rawi idza arsala hadisan marratan tsumma asnada marratan ukhra. Jadi berimbang. Hari ini mungkin saat ini dia arsala, di kesempatan lain dia asnada, besok arsala asnada, jadi sama asnada wa arsala. Kemudian summa arsala asnadahu marratan ukhra awwal waqafahu aw waqafahu 'ala sahabi summa rafa'ahu. Mana waqafahu wa rafa'ahu? Waqafahu waqafahu waqafahu maksudnya waqafahu wa rafa'ahu. Arsala lawannya adalah asnada, waqafa lawannya rafa'a. Al hadisul mauquf hanya sampai sahabat saja, ya, dia hadis tapi ternyata dikatakan qala Ibnu Umar hakadha wa hakadha, padahal lafaz itu sebenarnya adalah lafaz hadis, itu mauquf sampai di situ saja dia, ya kan. Kalau rafa'a berarti an Sa'id ibn Musayyab, kemudian an Ibn Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dia makhu sampai Rasulullah. Jadi kalau diamalkan terkadang arsala, terkadang asnada, jadi imbang, maka natijahnya adalah fala iskala fi qabulihi wa bihi jazama al-imam wa atba'uhu. Kalau dia masih terkadang asnada wa arsala, asnada wa arsala, fala iskala fi qabulihi. Tapi kalau wa amma idza kana rawi min sya'ni irsalul ahadis idza rawaha. Apa tuh gam maksudnya? Min sya'nihi irsalul ahadis. Apa maksudnya? Ya. Apa maksud daripada idza kana rawi min sya'nihi irsalul ahadis? Apa maksud itu? Min sya'nihi irsalul ahadis, dia sudah menjadi bagian hidupnya setiap meriwayatkan hadis selalu mursal. Itu maksudnya, ya. Jadi sya'nu, kalau sya'nu sudah biasa. Dia sudah biasa kalau meriwayatkan hadis mursal. Tidak pernah dia katakan an Ali, an fulan, tidak ada. Langsung dia katakan qala Rasulullah. Nah, satu ketika dia membuat isnad, ya kan? Iza rawa irsalul hadis iza rawaha fattafaqa anna an rawa hadisan musnadan. Dia sekarang mencoba meriwayatkan hadis dengan isnad. Fa fi qabulihi madhhaban. Nah, hadis yang musnadnya ini. Fa fi qabulihi madhhaban fil mahsul wal hasil min ghairi tarjih wa hadza madhhaban yang ini. Ada mengatakan terima dan tidak, ya. Arjahuhuma 'inda al-musannif qabuluhu liwujudi syartihi. Jadi setiap dia meriwayatkan hadis selalu mursal-mursal, hari ini dia meriwayatkan hadis dengan isnad, maka fihi riwayatan ashahuhuma qabul, diterima hadis itu. Wal madzhab tsani la yuqbal. Diterima kenapa? Karena sudah memenuhi syarat ittisal sanad. Sudah tercapai sanadnya musnad, maka diterima. Kalau wal madzhab tsani mengatakan tidak diterima dengan alasannya. Li'anna ihmalahu lismir ruwati yadullu 'ala 'ilmihi bi dha'fihi. Selama dia meriwayatkan hadis-hadis mursal, dia tinggalkan rawi al-aslu. Al-aslu ini menunjukkan kepada dhaif, kata pendapat yang kedua. Kalau dia tahu bahwa al-aslu itu semuanya adil, pasti dia akan sebutkan. Kenapa? Dia meriwayatkan hadis kan supaya diterima oleh orang lain, ya kan? Kalau dia tahu al-aslu itulah orang adil, pasti dia akan sebutkan supaya orang lain lebih yakin untuk menerima. Tapi kalau ternyata al-aslu itu dhaif, dia akan sembunyikan. Ini menurut mazhab kedua ini. Dijawab oleh Imam Baitawi bahwa kalau Imam Bisnawi wa jawabuhu anna tarkar rawi qad yakunu linisyanihi ismahu linisyani ismihi. Boleh jadi dia lupa nama al-aslu. Hadis-hadis yang dia lakukan itu dia lupa nama al-aslunya sehingga dia tidak sebutkan. Au li'isaril ikhtisar. Memana ikhtisar ikhtisar? Memana al-asara yu'tiru? Berisa? Memberi apa? Memberi kesan? Itu asara yu'tiru. Sekarang ini asal katanya adalah saro. Tuh deh. Al-asara. Ini asara yu'tiru. Yang ini asara yu'tiru. Asaro yu'siru isar. Sifat isar apa artinya? Tepang dada. Hah? Isar maknanya adalah memilih, lebih memilih. Itu makna isar. Jadi kalau isarul afar ala nafsihi, bahasanya nih, kalau kalimatnya adalah isarul afar ala nafsihi, maka dia maknanya adalah dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Isarul afar ala, pakainya ala. Isarul afar ala nafsihi, dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Kalau isarul ikhtisar ala taqwil, dia lebih memilih untuk buat singkat daripada panjang. Lebih memilihkah atau lebih mementingkan ikhtisar? Asaro yuk siru isar. Khalas. Al-masalah terrabi'an. Terus, terus, habis. Habis berarti. Kalau misalnya masuk, tidak juga kan? Oke, kita lihat di modul ini. Modul ini sampai mana? Saya sudah lama tidak rekam kita modul ini. Hikmatun nasakh ya. Hikmatun nasakh. Mama nan nasakh. Apa mana nasakh? Hah? An nasakh fil lughah yatlaqu 'ala ism ala ala syai'ain. Yang pertama adalah rokok. Yang kedua an-natal abidala filula, ya kan? Filistilah ada dua juga. Dengan? Bayan. Kalau berapa? Nah, lanjutnya bang. Rafu. Rafu. Imam Bedawi sebutkan apa? Imam Bedawi? Imam Bedawi sebutkan apa? Ini kan ada dua nih, rafa' dan bayan. Imam Bedawi pilih yang mana? Bayan E, berarti masih ragu. Imam Bedawi? Bayan? Berarti rapat siapa? Jumhur. Jumhur Allah menyebutkan mana? Coba, dalam kitab mudu'i ada kitab nafsi ya pak? Mana yang rajih kalau nafsi? Kitab bawahnya tusur. Tadi ada kuliah? Kenapa Tadharu wujuhukun sahibah? Semuanya ada kelas tadi ikut di sini? Tidak juga? Rafa ini dalam kitab Maudhu'i ini apa aja? Dalam Maudhu'i. Dalam kitab ini yang paling aja Maudhu'i. Dalam kitab Niyatus Sur ini apa aja? Bayan. Ya kan? Saya salah saya itu. Saya belum buka, saya pastikan. Ini ingat saya, ingat saya. Lihat dulu. Raf'ul hukmi syar'i. Kalau dalam bayan berarti bayan intihai hukmi syar'i bi tariqin syar'i mutarafin anhu. Itu tarikh di mana tuh? Masih atau mudhari? Bayan intihai hukm syar'i bi tariq syar'i mutarafin 'anhu. Amin. Amin. Ya betul. Ya betul. Jadi raf'ul hukmi. Ada hukum itu al-mansukh akan hilang dan mansukh akan tetap ada tapi tidak dipakai. Mansukh akan hilang hukumnya dan habis. Ada juga mansukh bermakna digantikan tapi mansukh itu tidak hilang. Mana? Yang mansukh akan bermakna hilang mana? Rafa. Diangkat hukum mansukh. Datang hukum yang baru. Bayan dia tidak mengatakan hukum itu diangkat tapi dia membayan bahwa intihaul muddah. Okay. Hikmah daripada nasakh ada apa tujuan nasakh itu ada? Mesti. Alah, kalau disebutkan an-nasakh bi badalin berarti ada hukum baru. An-nasakh bila badalin ada tidak ada hukum baru. Betul kan? Apa tidak ada hukum barunya? Mesti ada hukum baru kalau tidak ada nasakh. Tapi nasakh bila badalin maksudnya apa? Tidak ada hukum baru atau tidak ada ganti? Nasakh mesti ada hukum baru. Misalkan sebelumnya diharamkan, ketika setelah itu diwajibkan berarti badannya adalah mewajibkan. Kalau sebelumnya diharamkan terus habis itu tidak diwajibkan, tidak dilarang, tapi ma'fu anhu dibiarkan saja. Hukum barunya apa? Ma'fu anhu, ya kan? Menghilangkan hukum lama. Kenapa? Tapi biba dalil maknanya adalah datang hukum yang pengganti. Hikmah dari nasakh itu adalah asy-syar'u dalam nasi ya. Asy-syar'u yattabi'u al-maslahata wa dhannu la yaj'alu ma laysa bi maslahatin maslahatan. Maslahat. Kaitan kepada nasakh itu adalah karena adanya maslahat. Halaman berapa hikmah nasakh? Halaman 12. Hikmah nasakh. Al-hikmah al-ula mura'atu masalih al-mukallafin. Ini semua pembahasannya maslahat. Dan tidak ada yang susah. Baca sendiri ya. Disebutkan mura'atu masalih al-mukallafin wallati tu'tabar maslahatan asasah wallati tu'tabar asasan li jami'i hukmi tashri'an nasakh. Jadi setiap ada nasakh selalu mempertimbangkan yang namanya maslahat. Kalau tidak maslahat tidak tentu tidak perlu dinasakh. Kalau ada nasakh berarti ada maslahat di baliknya. Wa bayanu tilka al-hikmah min wujuhin. Al-awwal الأول أن السؤال الذي كان عليه العرف في مبدأ الدعوة الإسلامية كان شديدا. السوء ketika سوء yang ada di dalam bi'ah Quraisy, maksudnya bi'ah jahiliyah, ketika Islam awal-awal datang itu, yang namanya syariat berarti harus atau mesti menghilangkan yang suk itu kan, khomar suk akan dihilangkan, akan diganti dengan syariat baru. Nah jadi النسو الذي كان عليه العرف في مبدأ الدعوة الإسلامية كان شديدا فكان الأصلح لهم أن ينقلهم المشرع الحكيم على سبيل التدرج إلى أن ترقوا إلى المستوى الأفضل. Hikmah terbesar di sini adalah menghapuskan kebiasaan lama dan mengganti dengan syariat yang baru tapi dengan tadarruj. Bertahap. Tidak alatul diharamkan, tidak ya. Ala sabil tadarruj ila antarku ila al-mustawa al-afdal. Li'anna an-nufusa ta'nafu an tantaqila faj'atan min amri ila naqidhihi. Ma makna ta'naf? Kalau pemahamannya seperti itu, saya belum tahu. Saya belum pernah lihat. Tapi pemahaman seperti itu. An-nafsu ta'nafu an tantaqila min tantaqila faj'atan. Pindah secara alatul. Mubasyaratan min al-fahsha ila al-afdal. Yang sangat bertentangan, ya kan? Sangat susah. Dari awal dikatakan khamar itu haram, khamar itu boleh, orang banyak minum. Sebelum sholat pun minum khamar, ya kan? Sehingga katakan dalam sholat itu mereka tidak sadar. Nah, langsung pertama turun haram, nah, kan berat untuk pindah. Itu maksudnya an-nafsu ta'naf an tamtaqil faji'ah. Berarti memang ada maslahat dari balik nasab, tapi pemindahan itu mesti dengan tadarus. Dalam masalah sholat di bawahnya juga, saya tidak tahu mau saya bacakan apa. Sebenarnya mudah saja, untuk baca ini insya Allah lebih paham. Mungkin muskilahnya takut saya malas baca saja. Insya Allah ini tidak sama dengan kitabnya Tussul ya. Ini mudah. Jadi dalam Al-Wajhul Awal, Al-Wajhul Awal pembahasan poin utamanya adalah al-intiqal minal mansukh ila nasikh, itu dengan i'tibarul maslahahnya dengan intiqal fit tadarruj. Ya. Contoh-contohnya adalah yang paling bawah wa khairu misalin ala zalika. Lihat kesimpulannya adalah an-naqlah atau an-naqal bil tadarruj. Contohnya di bawah adalah permasalahan salat. Khairu misalin ala zalika ma kana min amri tashri'i sholati faqat syara'ahu awalan. Faqat syara'ahu itu atau syara'ah atau faqat syir'atun la faqat syara'ah. Faqat syara'ahu awalan rak'atain. Pertama salat itu disyariatkan 2 rakaat saja. Rak'atain fil ghada wa rak'atain fil asya. Summa syuri'at khamsan. Setelah itu diwajibkan disyariatkan menjadi 5. Jadi ini bertahap. Tidak langsung dibebankan menjadi 5, ya. Yang kedua, tahrimul khamar, halaman 139. Wa min samaratin nafil, 4 marahil dalam pengharaman khamar. Ini yang pertama. Yang kedua ayat di bawahnya ya sa'una kana khom di wal maisir. Empat marahil. Itu al-wajhul awal tadi ya. Al-wajhul awal bahwa pemindahan maslahat itu dengan tadarus. Al-wajhul tsani, ingat, ini poin utamanya adalah maslahat. Maslahat yang pertama, betul an-nasikh itu membawa maslahat, tapi perpindahannya mesti dengan tadarus. Yang kedua, anna masalihan nasi takhtalifu biikhtilafin nas watataghayyaru bitaghayyur watataghayyar watabad watatabaddal bitaghayyuri ahwalihim wa azmanihim wa amakini wujudihim faqad tushra'u ahkamun limasaliha iqtadatha asbabun muayyanatun thumma tazulu hadhihi al-asbab fatazulu ma'aha al-masalihu. Wasal fayakunu minal munasibi an yunsakha minal munasib an yunsakha al-hukm. Ini poin keduanya adalah bahwa maslahat bergantung kepada setiap afrad. Setiap afrad berbeda-beda maslahatnya, dan juga setiap afrad itu setiap waktu berbeda maslahat dari waktu yang lain. Kalau dalam kemarin disebutkan apa? Al-wahidu bil-wahidi fil-wahidi la yu'mar wa yunha. Ya kan? Qila Qila niat tuswa. Nah, ya, Al-wahidu fil-wahidi fil-wahidi la yu'mar wa yunha. Sementara dalam pembahasan itu maslahat itu takhtalif, makanya yu'mar wa yunha, ya. Maslah. Kemudian kalau boleh mengaitkan antara nasi dan maudu'i dan sekali menghafal itu kan madahnya sama-sama nasa bayan. Itu yang kedua, bahwa syariat itu takhtalif biktilafin nas wa ikhtilafil azman wal makan wal amajim. Poinnya sudah dapat, nanti baca saja dua halaman, satu halaman. Al-wajhu as-salis masih berkenaan dengan maslahat. Al-haqiqatu allati syahida biha al-a'da wa nama zahira at-taysir wa at-takfif 'anil 'ibadi fil ahkam asy-syari'ah al-islamiyah al-gharrun fi wajhiha wa asnamun 'ala ra'siha. Ma mana gharar? Ma mana gharar? Wa mana asnam? Wa mana asnam? Asnam dalam hadis ini, dalam hadis sinfani min ahli nari lam arahuma. Yang pertama. apa nama di situ? Ma'ilatun mumilatun wa ala ra'sihinna ka asnamil baqar. Asnam itu maknanya adalah apa? Itu karna. Lalu tadi karna. Dia memberikan isyarat ini. Kalau asnam, asnam itu yang di punggung lembu. Ini namanya apa? Punggung kan? Pundak. Pundak. Bukan ekor. Yang punggung. Kalau di bakar berarti asnam bil bakar itu ada di. Kalau jamal? Jamal asnam bil jamal. Asnam bil apa ni? Nah. Khilaful makan, khilaful lughah. Ya, tadi rumi lewat tikung. Jadi di sini disebutkan bahwa kita kan tadi membahas tentang hikmah nasakh. Pertama, maslahat itu ditadarus. Yang kedua, maslahat takhtalif bikhtilafil azmani wal makan wal ashkhas. Yang ketiga, ada maslahat itu li izhari fadlillah. Ya, izhar fadlillah. Izharan li fadlillahi ta'ala ala ibadihi wa rahmatihi bihim. Wa fi hadha azimu maslahatihim li annahu yuaddi ila mazid imtisalihim wa azim syukrihim. Tak apa kata yang tadi tu? Takbir doktornya garip. Kalau itu pemahaman saya, saya hanya mencari hikmahnya saja. Kenapa ada maslahat di sana dalam hidup dia? Sebab ini berunjuk. Gharar itu artinya tipuan. Ya. Tapi apa hubungannya dengan maslahat yang ada dalam taysir fi ahkam syariah dengan gharar? Gharar fi wajhiha. Tipuan di wajhiha, wajhi syariah. Wallah. Jadi di sini yang ketiga ini mungkin saja maslahat itu izharul li fadlillah. Khalas. Al-hikmah ats-tsaniyah di sini apa? Nah, al-hikmah pertama tadi tentang berkait dengan maslahat, al-hikmah kedua tentang ibtila. Kalau ada nasakh, misal pembahasan nasakh tentang kiblat. Kiblat pertama kah? Kiblat pertama kah? Ada yang menyebutkan kiblat pertama ke Palestina. Palestina di Gaza, tepi barat atau tempat Israel? Bukan Palestina ya. Palestina itu luas sekali bu. Gaza itu Palestina juga. Kita tidak pernah berkiblat ke Gaza. Kiblat pertama dari Masjidil Haram dipindahkan ke Masjidil Aqsa. Dia turun ke Al-Baqarah memindahkan kembali ke Masjidil Haram. Dalam setiap perpindahan itu akan ada orang yang tidak ikut, akan ada orang yang malal, akan ada orang munafik yang berguguran, tidak menerima syariat. Jadi hikmah nasakh selanjutnya adalah ibtila'ullahi ta'ala li'ibadihi waqtibarihi waqtibaruhu iyahum wa tamhisuhu li'ma'adanihim fayumayyizu at-thayyiba minal khabith was-saliha minal taliha minal talihi wal-mu'mina al-haqqa minal munafiqi. Ayatnya adalah wa ma ja'alna al-kibata bikun ta'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala qibayhi. Ada yang tidak mau ikut ya. Yang ketiga, hikmah as-salisa bayanu syarafi nabiyyina. Bayanu syarafi nabiyyina. Kenapa nabiyyina? Karena syariat Nabi Muhammad menasakh Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya. Kalau memang demikian berarti nabi kita asyraful anbiya. Bayanu syarafi nabiyyina fa innahu nasakha bi syari'atihi syari'ahu syara'i'ahum. Rasulullah menasakh dengan syariat yang beliau bawa itu syariat-syariat para anbiya yang datang sebelumnya. Wa syari'atuhu la tunsakh aw la nasikh laha. Terus annasakh qabla tamkini wa fi'li. Hukumnya apa? Masih tidak baca jawabannya. Ma hukmun nasakh qabla tamkini wa fi'li? Yajuz. Dalam niat usul bahasanya apa? Bukan contoh bahasa an-nasab qabla tamakun minal fi'li. Naskhul wujub qabla al-fi'li. Itu dia bahasa. Naskhul wujub qabla al-fi'li. Satu sudah diwajibkan lalu dinasab sebelum diamalkan. Terus mana lagi yang mau yang ini setelahnya mana yang mukarrar? Fi bayan al-turuq allati biha yu'rafu an-nasikh min al-mansukh. Nasu syari'ah. Mana nasu syari'ah Allah ini berkaitan? Ada sudah baca yang ini 157? Itu muskilah? Itu muskilah? Walau mafi, mesti muskilah. Cara untuk mengenal mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Satu dengan nas syar'i. Misalkan dalam perperangan. Ijakum minkum ashruna sabirin yaglibu mi'atai. Kalau ada di antara kalian itu 20 orang yang sabirun akan mampu mengalahkan 200 orang musyrik kufar. Jadi dalam syariat pertama berperang itu satu kaum muslimin harus sabar di depan orang sebanyak 10 orang. Jadi kalau bertemu dengan lawan kufar 10 orang tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Itu di awal syariat. Terus setelahnya Allah lanjutkan, al-ana khaffafa 'alaikum, al-ana khaffafa 'ankum, Allah peringatkan. ini dalil nas yang menunjukkan bahwa pergantian hukum. Pergantian hukum seperti ini adalah salah satu cara untuk mengenal mana yang nasikh, mana yang mansukh, ya. Contoh kedua, qad naru taqallu bahwa di kafis sama dan Al-Baqarah itu juga ada. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini juga dalil nas syar'i yang menunjukkan kepada perpindahan kiblat secara serahatan disebutkan. Jadi dari nas ini kita tahu mana yang mansukh, mana yang mansukh. Cara kedua adalah ijma'ul ummah, yakni ijma'ul mujtahidin. Ulama ijma' bahwa anna hadza nasikhun wa hadza mansukhun. Yang ketiga, wa qad yu'rafu an-nasikhu minal mansukh bit-tarikh. Karena yang namanya nasikh itu mesti mutarakhin 'anil mansukh, ya kan? Maka kalau ada yang sudah dikenal dengan tarikh, maka yu'rafu bihi an-nasikhu minal mansukh. Yang keempat, wa qad yu'rafu an-nasikhu aidan biqauli rawi. Kan yaqulu fi ghazwati Badar, rawi berarti hadis, ya. Fi ghazwati Badar, wa dzaka fi ghazwati Uhud. Wa hadza fi khamsatil hijrah, khamisatil hijrah wa dzaka fi sadisatiha. Qauli rawi. Sebenarnya kalau dia ikutkan yang keempat ini masuk pada tarikh. Mana yang lebih awal? Hadza fi ghazwati Badar, wa hadza fi ghazwati Uhud, wa hadza fi khamsatil hijrah, khamisatil hijrah. Kalau sudah diurut seperti itu, maknanya adalah tarikh, ya. Ada empat cara untuk mengenal al-nasikh minal mansukh. Terus, masih muskilah aslan. Al-kalam al-sunnatin nabawiyah. Kita sudah pelajari dalam maudhu'i, dalam nasikh. Tarikh al-sunnah.